Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah semata kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sebagaimana disampaikan Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran 15 Ad-Darsul Khamisa Asyar, yang mana kita akan masuk ke At-Tamrin As-Sabi'. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke pembahasan, bahwasanya hal yang dapat menyebabkan seseorang terus belajar bahasa Arab adalah karena dia cinta terhadap bahasa Arab. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama bahasa yang bernama Al-Imam Abu Mansur Al-Tha'alibi, beliau berkata dalam kitabnya Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyyah, beliau mengatakan man ahabba Allah Ta'ala ahabba Rasulah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa cinta kepada Allah maka niscaya dia pasti juga cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba ar-rasul al-arabi, dan barang siapa mencintai rasul, yang mana kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab, ahabba al-arab, pasti dia akan mencintai orang Arab. Wa man ahabba al-arab, dan barang siapa mencintai orang Arab, ahabba al-arabiyyah, dia pasti mencintai bahasa Arab. Allati biha nazala afdalul kutub ala afdalil ajami wal arab, yang mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling afdal, kitab yang paling mulia secara mutlak, yaitu Al-Qur'anul Karim, kepada makhluk, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah orang yang paling afdal, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Waman ahabba al-arabiyyah, dan barang siapa cinta terhadap bahasa Arab ini, uniya biha, dia pasti akan memberikan perhatian kepadanya. Wa thabara 'alaiha, pasti dan dia akan pasti bersungguh-sungguh dan berjuang untuk mempelajarinya. Wa sarafa himmatahu 'alaiha, dan pasti dia akan mencurahkan seluruh tenaganya, seluruh perhatiannya kepada bahasa Arab. Wa man hadahu Allahu lil-Islam, barang siapa yang Allah berikan hidayah kepada Islam, wa syaraha sadrah, dan Allah lapangkan dadanya, lil wa syaraha sadrahu lil iman, Allah lapangkan dadanya untuk keimanan, i'taqada anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairur rusul, dia pasti orang yang Allah berikan hidayah, orang yang Allah berikan dia kelapangan dadanya untuk bisa masuk ke dalam hatinya iman, maka pasti dia akan berkeyakinan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairur rusul, sebaik-baiknya seorang rasul. Wa khair wal islamu khairul milal, dan dia pasti akan meyakini bahwa Islam adalah agama terbaik. Wal arabu khairul umam, dan orang-orang Arab itu adalah sebaik-baiknya umat. Wal arabiyatu khairul lughat, dan bahasa Arab itu sebaik-baiknya bahasa. Maka lalu beliau menyebutkan di akhir perkataannya sebuah dorongan bagi kita semua, wal ikbalu ala tafahumiha min ad-diyanah, mempelajarinya yani berupaya untuk meluangkan waktunya untuk memahami bahasa Arab ini minad diyanah, termasuk bagian dari agama. Idh hiya adatul ilm, karena bahasa Arab itu adalah pintu masuk kepada ilmu. Wa miftahut tafaqquhi fid din, dan kunci untuk memahami agama ini. Bahkan lalu beliau menyebutkan setelah itu, wa sababi islahil ma'ashi wal ma'ad, dan sebab baiknya kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah orang yang mencintai bahasa Arab. Berbahagialah orang-orang yang meluangkan waktunya untuk bahasa Arab. Karena ini merupakan bagian daripada agama kita. Dan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Tha'alibi tadi, bahwa mempelajari agama ini, mempelajari bahasa Arab ini kunci untuk memahami agama. Bahkan lalu beliau mengatakan di sini, dan ini bukan perkataan yang berlebihan, bahwa dengan memahami agama melalui bahasa Arab, maka ini sebab baiknya kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semua hidayah, dan terus memberikan kepada kita semua kecintaan kepada bahasa Arab ini, dan terus diberikan oleh Allah kesabaran untuk mempelajarinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke at-tamrin as-sabi', latihan ketujuh, safha mi'ah wa sittah, halaman 106. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani beberapa ikhwah di studio. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Rabi'? Alhamdulillah ana bi khair. Anta ya Maulana, kaifa haluk? Alhamdulillah nabi khair. Wa anta ya Syekh, anta masmuka ya Syekh? Sabirin. Sabirin, masyaallah. Anta min as-sabirin, masyaallah. Barakallahu fik ya Pak Sabirin. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini kita akan masuk ke at-tamrin as-sabi'. Perintahnya di sini ta'ammal ma yali. Silakan antum ikhwa wa akhwat di rumah dan dimanapun antum berada, silakan lihat buku jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Kita masuk ke ad-darsu al-khamisa asyar, pelajaran ke-15, at-tamrin as-sabi', latihan ketujuh, halaman 106. Perintahnya di sini ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Ma mana ta'ammal ma yali ya ikhwan? Perhatikan apa-apa yang berikut. Naam, perhatikan apa yang berikut. Di sini tidak ada soal yang perlu dijawab. Kita hanya diminta untuk memperhatikan beberapa contoh di bawah ini. Kita minta Maulana yaqra al-mithal al-awwal. Huwa yaktubu, anta taktubu, ana aktubu. Naam. Ini tasrif daripada al-fi'l al-mudhari' yang sudah kita pelajari. Ada sekedarik ya, Ikhwan? Baiklah, Ustaz. Nah, huwa yaktubu dengan harful mudhara'ah ya. Harful mudhara'ah. Mana harful mudhara'ahnya di sini, Ikhwan? Harful ya. Kemudian ketika diisnadkan ke dhamir anta menjadi harful ta. Menjadi harful ta. Harful mudhara'ahnya menjadi ta. Taktubu. Anta taktubu. Nah, ketika diisnadkan ke dhamir ana, bagaimana? Ana aktubu. Menjadi hamzah, menjadi alif. Ini seperti itu tasrif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita lihat di latihan contoh kedua dan ketiga. Ada hal yang penting diperhatikan di sini. Tafadhal iqra ya Antarabi'. Huwa ya'kulu. Naam. Anta ta'kulu. Ana a'kulu. A'kulu. Naam. Kita tahu ketika diisnadkan ke dhamir ana menjadi harful mudharahnya menjadi alif atau hamzah. Ada sekedarik? Bala ya Ustaz. Nah, fi'il mudhari dari akala ya'kulu ketika harful mudharahnya yang tadinya ya menjadi alif, di situ kita temukan ada dua alif atau dua hamzah bertemu. Sehingga asalnya bagaimana? A'kulu. Kan begitu asalnya. A'kulu. Karena hamzah yang pertama adalah harful mudhara'ahnya. Hamzah yang kedua, apa itu hamzah yang kedua di situ? Hamzah asli ya Ustaz. Naam, huruf asli bagian daripada fi'il tersebut. Maka ketika ada dua huruf dengan jenis yang sama bertemu, maka bagaimana? Digabungkan menjadi satu. Sehingga menjadi alifnya hanya satu saja, hanya saja dipanjangkan. Akulu sebagai bukti bahwa ada dua alif digabung di situ. Faham tuh? Faham na ya. Nah. Begitu pula contoh yang ketiga, tafadhal Pak Sobirin. Wasil ya Rabbi. Huwa ya'khudhu. Naam. Anta ta'khudhu. Naam. Ana a'khudhu. Asalnya ana a'khudhu. A'khudhu. Kemudian a'khudhu. A'khudhu. Naam. Jazakallahu khair ya akhi. Nah, lagi-lagi sama seperti di sini penjelasannya. Ketika diisnadkan fi'il ya'khudhu ke domir ana menjadi a'khudhu. Hamzah yang pertama adalah harful mudhara'ah. Hamzah yang kedua adalah huruf asri dari fi'il tersebut. Maka dua huruf ketemu, maka tinggal digabung menjadi satu, lalu dipanjangkan sebagai bukti bahwa dia ada dua. Sehingga a'khudhu. Nah, dan ini kaidah untuk seluruh fi'il yang juga seperti ini bentuknya. Nanti kita kalau kita temukan yang lain seperti ini, maka begini kaidahnya insyaallah. Fahim tu, ikhwan? Fahimna ya Ustaz. Nah. Ini disebutkan karena di dialog tersebutkan. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Ta'ammalil jumal al-atiyata. Sama dengan latihan sebelumnya, tidak ada soal yang perlu dijawab. Kita hanya diminta untuk ta'ammal. Mana ta'ammal, ikhwan? Perhatikan al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini ada dua bagian, ada dua kelompok contoh dari kalimat-kalimat. Ada alif, ada ba. Dan kalau kita perhatikan nanti, setelah kita baca nanti, kita akan lihat bahwa alif ini beda dengan ba. Di sini fokusnya adalah pembahasan tentang kata kerja kada, ya kadu. Kata kerja apa, ikhwan? Kada, ya kadu. Nah, kita baca contoh-contohnya. Fadhil ya Maulana, ikra jumlatain. فتح زكريا الباب وكاد يخرج. نعم ترجم. زكريا membuka pintu dan hampir saja dia keluar. نعم kada di sini artinya hampir saja. Apakah dia sudah keluar belum? Belum sah. Belum. Jadi kada ini hanya menjelaskan bahwa dia hampir saja. Jadi belum keluar. Wasil ya Maulana. Al-Thani Qala Uthmanu lil mudiri Rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Naam. Uthman berkata kepada kepala sekolah. Naam. Yusuf mengangkat tangannya dan hampir saja memukulku. Naam. Apakah sudah memukul Uthman? Belum Ustaz. Belum. Baru kada yadribuni. Hampir saja dia memukul saya. Kalau kita hilangkan kadanya bagaimana? Rafa'a Yusufu yadahu wa yadribuni. Kada kita hapus, maka sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Nah, kada ini menyebabkan fi'il mudhari yang setelahnya itu menunjukkan belum terjadi. Faham tuh? Faham tuh. Nah. Anta ya Rabi, ikra al-mithal al-thalith, anta al-jumlah al-thalitha, wal-rabi'ah wal-khamisah, la bas. Al-thalith, inqalabat sayyaratu hamidin wa kada yamutu. Naam. Inqalabat. Terguling. Terbalik. Mobil Hamid terguling. Naam. Hampir saja ia mati. Naam. Sudah mati belum? Belum ya. Belum. Nah. Kada di sini sekali lagi membuat fi'il setelahnya belum terjadi. Kalau kita hilangkan kadanya bagaimana? Inqalabat sayyaratu Hamidin wa yamut. Faham tuh? Faham na ya Ustaz. Naam. Ar-rabi. Ar-rabi. Darabatil mudiratu Su'ada fakadat tabki. Mudir kepala sekolah perempuan itu memukul Su'ad. Naam. Maka hampir saja ia akan menangis. Hampir saja dia menangis. Siapa yang menangis di sini? Al-Mudira atau Su'ad? Su'ad. Ya. Su'ad. Naam. Karena yang dipukul siapa? Su'ad. Naam. Al-Khamis. Daraba tifli nadharati bil 'asa wa kada yaksiruha. Naam, wa kada yaksiruha. Wa kada yaksiruha. Balita perempuan itu telah memukul kacamataku. Balita perempuan? Anakku saja. Nah. Anakku telah memukul kacamataku dengan tongkat dan hampir saja ia mematahkannya. Naam. Tifli di sini berarti menunjukkan anaknya masih kecil. Naam. Tidak disebut tifl kecuali masih kecil. Naam, tiflu. Naam, ini penggunaan kada. Penggunaan apa, ikhwan? Kada. Kada. Dan tadi dari terjemahan al-ikhwah yang barusan baca, kita dapat mengetahui bahwa kada di sini berarti hampir saja. Dan setelah kada, antum lihat seluruh bentuk kalimat yang ada kada di sini, semuanya setelahnya pasti fi'il mudhari. Naam, Ustaz. Setelahnya al-fi'lul mudhari. Tidak boleh al-fi'lul madhi. Karena kalau al-fi'lul madhi, berarti penunjukan sudah terjadi. Sedangkan di sini kada artinya apa? Akan. Hampir saja. Ini apa sudah terjadi belum? Belum. Syed. Belum. Maka kalau menggunakan al-fi'lul madhi tidak pas. Maknanya akan error di situ. Maka di sini pasangannya kada, setelahnya adalah al-fi'lul mudhari. Begitu pula nanti ketika kita bahas yang kedua, yang ba itu, yang ba fi'il mudhari'nya kada yakadu. Kada yakadu. Nah, kita lihat, kita baca. Fadhil ya Maulana. Yang bagian ba sekarang, halaman berikutnya. Silakan ikhwah wa akhwat di rumah, silakan baca halaman 107. Kita balik ke 107, kita baca. Kita dengarkan bacaan Ah Maulana. Tafadhal ya akhir kirim. Al-ba. Al-awwal. As-sa'atul ana al-wahidatu. Naam. Yakadul mudiru yakhruju. Naam. Terjem. Sekarang jam 1. Jam 1. Naam. Hampir-hampir saja mudir keluar. Naam. Hampir-hampir saja mudir keluar. Sudah keluar belum? Belum. Lihat pasangannya. Setelah yakadu bagaimana? Isim biasa. Isim yang marfu. Kalau ada isim setelah, maka isim itu marfu. Sebagai apa ini dia? Fa'il. Sebagai fa'il. Kemudian setelahnya fi'il mudhari. Pasangannya begitu. Berarti kada yakadu setelahnya isim marfu sebagai fa'il. Kemudian setelahnya al-fi'lul mudhari. Begitu polanya, begitu rumusnya. Faham tum? Fahim. Baik kada maupun yakadu. Nah, fadhal. Wasil. Al-thani. Yakadul imamu yarkau. Naam. Hampir-hampir saja imam ruku. Naam. Sudah ruku belum? Belum. Belum. Hampir saja. Naam. Maka di sini tidak boleh menggunakan fi'il madhi. Tidak boleh yakadul imamu raka'a. Karena maknanya yakhtal fihi khalal. Ya, akan ada kesalahan, ada error di situ. Karena yakadu atau kada menunjukkan belum terjadi. Maka fi'il yang sesuai dengan kada atau yakadu ini fi'il apa, ikhwan? Al-mudhari. Al-mudhari yang menunjukkan sedang atau akan. Naam. Wadih, ya ikhwan? Wadih. Al-thalith. Iqra ya Rabi'. Al-thalith. Yakadul jarasu yarinnu. Naam, yakadul jarasu yarinnu. Naam. Hampir saja bel itu berbunyi. Naam. Arabi. Arabi. Lima darabata hadzal walad, hadzal waladu, hadzal walada ya Aliyu. Kenapa al-walada? Limada mansub? Maf'ul ya Ustaz. Maf'ul bihnya hadza. Maf'ul bihnya hadza. Nah, al-walad badal. Nah, badal dari maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansub, maka badalnya juga mansub. Mansub. Ahsant. Wa ta'id martan tsaniya. Lima darabta hadzal walada ya Aliyu. Huwa yakadu yabaki. Naam. Dengan apa kamu pukul lima, anak? Lima. Lima. Lima. Kenapa, sama seperti lima ada. Naam. Kenapa kamu pukul anak ini wahai Ali? Hampir-hampir saja ia akan menangis. Dia menangis. Naam. Naam. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan dari contoh-contoh ini, ikhwan? Bahwa kada dan fi'il mudhari'nya yakadu diikuti dengan fi'il sebelumnya, mohon maaf, sebelum fi'il mudhari, kalau ada isim maka isimnya bagaimana? Isim marfu', sebagai apa di situ? Fa'il. Kemudian setelahnya disebutkan al-fi'lul mudhari', tidak boleh al-fi'lul madhi. Wadih ya ikhwan? Wadih. Nah, naftah al-majal ya Abdul Ghaffar lil mustamin wal musyahid. Tafadhal. Baik pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di layanan lain telepon, kami persilakan 0218236543. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Umar Cimahi. Abu Umar. Nah, silakan. Ahlan wa sahlan Abu Umar. Kaifa haluk? Ahlan bik. Ana bikhair. Kaif antum syekh? Ana bikhair alhamdulillah ya Abu Umar. Masyaallah. Barakallahu fik ya Abu Umar. Barakallahu fik. Ma'ak alkitab ya akhi? Naam. Turid an taqra? Turid an taqra? Mau baca? Mau baca antum? Iya, mau baca Ustaz. Min at-tamrin as-sabi' dari latihan ketujuh. Tafadhal. Halaman 106. Ya, asabi ta'ammal ma yali. Nah, tarjim, ma mana ta'ammal ma yali? Huwa yaktubu. Tarjim awalan, ma mana ta'ammal ma yali? Ta'ammal ma yali. Anta lasta ma'ana minal bidayah ya Abu Umar. Antum tidak dari awal sepertinya mengikuti kita. Iya, ma'am sir. Ma mana ta'ammal ma yali? Dengarkan dari studio ya Abu Umar. Ma mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut. Sami'ta ya Abu Umar, antum dengar? Ma'am. Iya, dengar, Ustaz. Ma mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut. Ahsant. Teruskan. Huwa yaktubu. Naam. Tarjim. Huwa yaktubu, tarjim. Dia sedang menulis. Naam. Anta taktubu. Naam. Kamu sedang menulis. Naam. Ana aktubu. Saya sedang menulis. Naam, ahsant. Huwa yakul. Huwa yakulu. Dia sedang makan. Naam. Anta takulu. Kamu sedang makan. Naam. Ana akulu. Saya sedang makan. Menjadi akulu. Saya ana akulu. Naam. Saya sedang makan. Naam. Kenapa sekarang jadi panjang ya akhir kirim akulu? Karena ada hamzah yang bergandeng. Naam, ada dua hamzah di situ. Hamzah yang pertama huruf apa itu? Huruf mudhara'. Oh, harful mudhara'. Sahih. Hamzah yang kedua? Harf yang kedua itu huruf asri, ala sekadarik? Huruf asli ya. Huruf asri dari kata kerja akala ya'kulu. Naam. Naam. Teruskan. Terakhir. Huwa? Huwa ya'kulu. Naam. Dia sedang mengambil. Naam. Anta ta'kulu. Kamu sedang mengambil. Naam. Ana a'kulu. Saya sedang mengambil menjadi ana a'kulu. Naam. Sahih. A'kulu. Naam. Mumtaz. Ustaz, ana mau tanya, Ustaz. Tafadhal. Tadi dijelaskan kan ada kada dan yakadu. Kapan menggunakan kada? Kada kan tadi ada apa namanya? Habis kada fi'il mudhari. Ada juga yakadu fi'il mudhari juga. Kapan digunakan kada sama yakadu itu, Ustaz? Antum lihat contoh-contoh yang ada di bagian arif dan contoh-contoh yang ada pada bagian ba. Iya, Naam. Kalau antum perhatikan dua contoh di sini, contoh untuk kada, antum lihat fi'il yang dipakai sebelumnya. Sebelum kada di contoh yang pertama, rata-rata fi'ilnya apa di situ? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Lalu lihat sekarang di sini di contoh yang ba, antum lihat di situ ada beberapa kalimat yang menunjukkan waktunya. Waktunya belum terjadi. Seperti as-sa'atul an. Mana as-sa'atul an? Jam sekarang. Jam sekarang, sekarang ya. Nah, artinya sekarang. Sekarang yakni dalam posisi itu sudah jam 1. Faham tak ya, akhi? Maka di situ menggunakan yakadu. Oh, nah. Faham tak ya, akhi al-karim? Faham tu, Ustaz. Nah. Barakallahu fiik. Khalas. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Nah. Terima kasih Abu Umar atas kebersamaannya di malam hari ini. Silakan di belakang Abu Umar untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami melalui layanan lain telepon, kita persilakan. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Umadillah di Solo. Naam. Baik. Saud ma'ruf. Nah, ahlan wa sahlan ya umma. Kaifa haluk? Ahlan wa sahlan. Marhaban fikum. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Hayyakallah. Hayyakillah. Masyaallah. Silakan Ummu Abdillah baca yang at-tamrin ats-tsamin. Ats-tsamin. Bagian alif saja. Ta'amal jumala ati-ati. Ta'amalil Atiyata. Ta'amalil Atiyata. Naam. Ta'amalil jumala atiyata. Kenapa atiyata? Bukan atiyati. Setelah fi'il amr, setelah perintah amr, maka mansub. Setelah apa amr? Artinya al-jumala. Setelah perintah ta'amalil al-atiyata, mengapa dia masuk? Al-atiyata na'at dari al-jumala. Naam, al-atiyata na'at dari al-jumala. Na'at yang mansub, man'utnya mansub. Maka na'atnya juga harus mansub. Nah, kaidahnya na'at itu selalu mengikuti al-man'ut. Nah. Teruskan, ini sudah kita belajar dari jilid-jilid pertama. Nah, teruskan, Umar Abdillah. Al-awal. Naam. Fataha Zakaria baba fakada yakhruju. Naam. Zakaria telah membuka pintu dan nanti-nanti dia akan keluar. Naam. Teruskan. Asalim. Ola Usmanu lima utiri. Wafa'a Yusufu. Wafa'a Yusufu yadahu wakada yadribuni. Wakada yadribuni, naam. Usman berkata kepada bapak kepala sekolah, Yusuf mengangkat tangannya dan berambil yang memukulku. Naam. Teruskan, Om. Asalif. Ing'olatat saya rostu hamidin wakada yamudu. Membalik mobil Hamid dan hampir-hampir dia mati. Bagaimana kamu? Inkolaba Tuhan saja. Inkolaba terbalik. Terbalik. Atau terbalik. Nah. Terbalik mobil Hamid dan hampir-hampir dia mati. Nah. Arabia. Robertil mutiratu suhada fasadat tabukin. Bagaimana kamu? Robertil mutiratu suhada fasadat tabukin. Nah, terjem. Mutir telah memukul ibu kepala sekolah telah memukul suhada. Nah. Dan ada dia menangis. Nah, siapa yang menangis? Suhada. Nah. Teruskan. Al-Khamis Dorota Tisri Nagoroti Bilhasa Bakata Yaksiruha. Naam. Anak putri, putra kecilku telah memukul kacamataku dengan tongkat dan hampir-hampir pecah, memecahkannya. Hampir-hampir memecahkannya. Ahsant. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Umma Abdullah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umma Abdullah yang telah bergabung pula dari Solo, yang telah membaca hingga alif selesai ya. Kemudian dilanjutkan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya, di halaman selanjutnya di 107. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Aisyah di Bekasi. Naam, Ummu Aisyah. Naam. Ahlan asalan ya Ummu Aisyah. Ahlan bika ya Ustaz. Tafadhal, silakan dibaca bagian ba'nya. Tafadhali. Wahid. As-sa'atul ana wahidatan. Alwa? Al-wahidata wa al-wahidatu? Al-Wahidatu ya. Naam. As-sa'atul ana al-wahidatu. Yakadul mudiru yakhruju. Naam. Sekarang jam 1. Hampir-hampir saja mudir keluar. Naam. Yakadul imam muyarka'u. Hampir-hampir saja imam ruku. Naam. Asalis yakadul jarsa. Yakadul jarasu. Jarasu. Yakadul jarasu yarin yarinu. Naam. Ma makna Ustaz? Al jaras. Ma makna al jaras ya ikhwan? Bel. Jadi yakadul jarasu yarinu. Ayarin berdering, berbunyi. Nanti hampir-hampir saja. Hampir-hampir saja bel berbunyi. Ah, santi. Teruskan. Satu lagi. Arabi. Lima darabat hadal walada. Lima ya. Darabat atau lima darabta. Nah, di belakangnya ya ada ya aliyu. Nah, Ustaz. Nah. Nah. Lima darabta hadzal walada ya aliyu wa yakadu yabki. Wa yakadu yabki. Yabki. Naam. Mengapa kamu memukul anak kecil itu wahai Ali? Naam. Dia hampir-hampir saja menangis. Naam, hampir-hampir saja menangis. Naam, barakallahu fik. Tafadhali. Apa bedanya yakada dan yakadu? Itu saja? Naam, Ustaz. Naam. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Sebelum kita bahas lebih lanjut pertanyaan dari Ummu Aisyah, perlu dijelaskan di sini bahwa sebagian ulama nahu ada yang mengatakan bahwa kada itu punya amal seperti amal kana. Dia punya amal, yani punya pengaruh kepada jumlah ba'dahu sama seperti pengaruh kana dan akhwatuha. Antum masih ingat pembahasan kana ya ikhwah? Kana wa akhwatuha. Kana masuk ke jumlah ismiyah. Ada sekedarik? Masuk ke jumlah ismiyah. Dan apa yang terjadi ketika dia masuk ke jumlah ismiyah? Kana itu yang tadinya mubtada menjadi isim kana. Yang tadinya khobar mubtada menjadi khobar kana. Isim kana marfu, khobar kana mansub. Begitu pula kada. Begitu pula kada. Berarti sehingga di sini kadal jarasu atau yakadul jarasu yarinu, baik kada atau yakadu sama saja di sini. Hanya saja yang satu menunjukkan lampau, yakni apa yang cerita yang sudah lewat. Ini cerita yang bisa jadi sekarang baru terjadi. Tapi kedua-duanya punya makna sama, yang menunjukkan hampir-hampir. Terjadi belum? Terjadi tidak? Tidak terjadi. Ini hanya menunjukkan hampir saja. Aw syaka, dia punya beberapa akhwat, punya beberapa saudari-saudari yang maknanya hampir sama dengan keadaan. Sementara batasan yang perlu kita ketahui sekarang ini adalah pembahasan kada dan yakadu dulu. Bahwa kada yakadu tadi sudah kita sebutkan, sebagian ulama nahwu menyebutkannya bahwa kada sama seperti amalnya, seperti amal kana. Dia masuk ke jumlah isminya. Lihat di sini ikhwan, ketika di contoh yang kedua, yakadul mudiru yakhruju, maka al mudiru di situ isim kada, yakhruju khabar kada. Al mudiru khabar isim kada marfu, yakhruju itu fil mudhar itu fi mahalli nasbin, posisinya mansub sebagai khabar daripada kada atau yakadu. Faham tu ikhwan? Dan di sini wallahu alam, dari segi siyakul jumlah yang kita lihat di baik di contoh pertama dan contoh kedua, di sini terlihat kalau yakadu itu menceritakan yang terjadi sekarang. Kalau kada menceritakan yang sudah lewat. Seperti contoh di bagian alif, fataha Zakaria al-bab. Sudah buka atau belum Zakaria pintunya? Sudah dibuka oleh Zakaria. Hanya saja dia belum keluar. Nah, paham tum? Paham na ya. Nah, di sini antum lihat di contoh ba as-sa'atul an, ini sekarang jam 1. Ini peristiwa sekarang. Paham tum? Paham na ya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Naam. Tafadhal ya. Naam. Barakallahu fikum, dan silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita persilakan kembali. Nah, di layanan lain telepon 021-823-6543. Kita angkat. Halo. Baik. Kembali kami sampaikan untuk Anda. Iya, sudah ada yang masuk? Halo. Ya, terputus untuk Anda yang ingin menghubungi di layanan lain telepon 021-823-6543. Pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita sapa. Halo. Nah. Dan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Ya, penelpon yang lainnya kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Hafid di Bekasi. Ummu Hafid Bekasi. Nah. Nah. Tafadhal ya Ummu Hafid. Baca bagian ba-nya saja. Halaman 107. Bagian ba. As-sa'atu al-ana al-wahidatu. Naam. Yakadu mudiru yakhruju. Artinya jam 1, sekarang jam 1. Hampir-hampir saja kepala sekolah keluar. Naam. Sahih. Hampir-hampir saja. Naam. Teruskan. Ya. Atani yakadul imamu yarka'u. Hampir-hampir saja imam itu rukuk. Naam, ini belum rukuk tapi hampir. Sebentar lagi, nah, hampir saja dia mau rukuk. Naam. Teruskan. At-talis yakadul yarasu yarinu. Naam. Hampir-hampir saja bel itu berbunyi. Naam. Satu lagi. Ar-rabi lima dorotta hadzal waladu ya aliyu. Hadzal waladu atau hadzal walada? Hadzal walada. Kenapa walada? Sebagai maful bih. Maful bihnya hadza. Berarti naatnya ya, Pak? Badal. Oh, badal. Naam. Isim yang dibubuhi alif lam setelah isim isyarah itu badal. Isim yang beralif lam setelah kata tunjuk itu badal. Selalu seperti itu ya. Naam. Faham ti? Ya, faham. Terjemah. Nah, kenapa? Anti lam tantahi ba'at minal kira'ah. Belum selesai tadi, Uthi baca. Ulang lagi, Mu. lima dorob tahazal waladu ya walada ya walid ya aliyu. Naam. Huwa ya kadu ya beki. Naam. Mengapa kamu memukul anak kecil itu ya Ali? Dia hampir-hampir saja menangis. Naam, naam. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ya, mau tanya Ustaz. Baik, tafadhal. Yang poin alif yang pertama tadi yang halaman 106. Ya. Yang nomor 4. Itu ya. Su'ada itu nama perempuan ya Ustaz? Sahih. Dia nama perempuan, oh. Su'ada. Oh iya. Nah, bukan Su'adi. Kalau Su'adi di sini mudzakkar. Nah, Su'ad di sana muannats. Oh, berarti ada Su'ada dan ada Su'adi. Nah, enggak, tidak ada Su'adi. Su'adi hanya ada di sini saja, tidak ada di arahnya. Berarti dia tidak boleh ditanwin ya, Ustaz? Tidak boleh ditanwin. Nah, Su'adu. Nah. Ya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik kepada ummu yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Nah, barangkali satu pertanyaan yang berhubungan dari bacaan tadi. Ustaz, bagaimana Ustaz penggunaan yang menjadikan marfu, mansub atau majrur dan juga majzum Ustaz? Seperti yang lima dzarabta hadza walada. Kenapa bukan waladu? Tolong dijelaskan demikian. Nah. Al-walad di situ antum lihat lima darabta hadzal walada. Pertama tentu yang perlu kita lakukan adalah memahami keseluruhan kalimat. Dari memahami seluruh kalimat antum bisa menebak, oh ini yang memukul, ini yang dipukul. Paham, Tom? Nah, pemahaman terhadap makna itu sangat penting sekali. Maka ketika kita lihat maknanya lima dorabta, mengapa engkau memukul hadal walada, dia berhak untuk jadi al-walada karena dia badal dari maf'ulun bih. Yani yang dipukul adalah anak itu, yang memukul adalah Ali, yang dipukul adalah al-walad. Maka di sini dia posisinya al-walad, kalau kita hapus hadanya, maka al-walada itu posisi sebagai maf'ulun bih. Kalau kita hapus hadanya, misalnya lima dorabtal walada, hadanya kita hapus, maka al-walad di situ jadi apa? Maf'ulun bih. Tapi ketika ada hada di sini di tengah-tengah, lima dorabta hadal walada, sekarang mana maf'ulun bihnya ya kawan? Isim isyarah. Hanya saja isim isyarah ini mabni, tidak bisa dirubah harokat terakhirnya. Hada tetap begitu, hada tidak jadi hadi, tidak jadi hadu, dia hada begitu terus, mabni namanya. Tapi fi mahalli nasbin, posisinya, kondisinya mansub sebagai maf'ulun bih. Lalu isim yang beralif lam, dan ini sudah kita bahas sejak jilid satu, isim yang beralif lam setelah kata tunjuk sebagai apa itu? Badal. Contoh misalnya hadzal waladu mujtahidun. Hadzal waladu mujtahidun. Hadzal waladu, hadza di situ sebagai apa? Mubtada. Al waladu badal. Mujtahidun khabar. Badal itu hukumnya mengikuti al mubdal minhu. Mengikuti sebelumnya apa mana badal? Apa arti badal? Pengganti. Badal pengganti, dari segi bahasa artinya pengganti. Pengganti itu mengikuti harakat huruf yang digantikan. Kalau ada pengganti berarti ada yang digantikan. Ada sekretarik? Yang digantikan di sini apa? Hadza. Hadza tadi sudah kita sebutkan posisinya mansub. Sah? Mansub. Mansub fathah maksudnya. Maka al-walada juga harus ikut mansub. Badal dari yang mansub, maka ikut mansub. Tapi kalau tadi contoh yang pertama, hadzal waladu mujtahidun. Kenapa al-waladu? Mengapa dia marfu di situ? Dia badal dari mubtada. Harus kita tarik mubtada marfu. Mubtada marfu yakni dhammah. Maka badal dari yang marfu juga harus marfu, dhammah. Hadzal waladu. Maka nanti kalau badalnya badal dari yang majrur, badal dari yang majrur, maka dia juga harus Nah, jadi terkadang hadal waladu bisa hadal walada, bisa juga hadal waladi, tergantung posisi hadza di situ, apakah marfu, mansub dan majrur. Maka dia ikut harakat huruf atau kata sebelumnya. Nah. Nah, ini melibatkan banyak kaidah-kaidah yang memang harus dipelajari dahulu, dan ini memang mutlak dipahami. Kalau kita sudah belajar jilid 1, memang hal yang mesti dilewati jilid 1 baru nanti kita akan paham. Karena tadi ada beberapa contoh mubtalah khobar yang itu sudah dipelajari sejak jilid 1. Tidak mungkin nanti ada lagi bertanya, bagaimana apa maksud mubtalah khobar, Ustaz? Baik, kita jelaskan lagi dari awal lagi mubtalah khobar. Nanti ini tidak jelas, tidak selesai nanti. Nah. Alhamdulillah, barakallahu fik atas jawaban untuk penanya dari pesan singkat. Besok kita lanjutkan. Baik. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kada ya kadu, yang pertama dia fi'il. Kita katakan dia fi'il. Hanya saja dia ya'malu amalukana. Hampir sama pekerjaannya atau pengaruhnya seperti kana. Hanya saja ada perbedaan antara kana dengan kada di situ. Pertama, perbedaan pertama, kalau kada menunjukkan hampir-hampir saja, yakni belum terjadi tapi hampir saja. Dari segi makna, kada tentu berbeda dengan kana. Kemudian dari sisi ketika dia masuk ke jumlah ismiyah, antum perhatikan seluruh khobar daripada kada itu fi'il mudhari. Wadih? Tapi kalau kana, apakah lazim harus khabarnya fi'il mudhari atau jumlah fi'liyah? Harus? Tidak harus. Tapi kalau kada, begitu. Khabarnya jumlah fi'liyah. Dan fi'il yang disebutkan adalah fi'il mudhari. Baik kada atau yakadu, sama saja. Mau digunakan kada atau yakadu, begitu kaidahnya. Kada, yakadu, disertai dengan fi'il yang marfu', dengan isim yang marfu' setelahnya, maka disebut apa tadi? Disebut isim kada, lalu fi'il mudhari setelahnya disebut khabar kada fi mahalli nasbin, dalam kondisi mansub. Mudah-mudahan di jilid ketiga nanti akan dijelaskan lebih lanjut insyaallah bersama guru kita Ustaz Mas'ud Mahmud hafizahullah taala insyaallah. Baik, kita masuk ke at-tamrin at-tasir. Ta'ammal ma yari. Perintahnya sama, sampai latihan ke 10 juga begitu. Tidak ada soal yang perlu kita jawab. Semuanya terkait dengan bentuk-bentuk daripada siyaqul jumlah. Di sini ta'ammal ma yali. Al-awwal, ana la ashrabul qahwata. Ana la ashrabul qahwata. Ma mana ana la ashrabul qahwata? Saya tidak minum kopi. Nah, perhatikan perbedaan kalimat ini dengan kalimat setelahnya. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Apa artinya ana ma ashrabul qahwatal ana? Saya tidak minum. Sama-sama ma dengan la, sama tidak. Nah. Ma ashrabul qahwata al-ana. Saya tidak minum kopi al-ana, sekarang. Sekarang. Yani sekarang tidak minum, bisa jadi barusan tadi atau nanti sore atau nanti malam atau besok pagi. Tapi ketika ana la ashrabul qahwa, maksudnya tidak minum kopi, baik Pak, baik nanti, besok, kemarin, tidak. Memang bukan kebiasaannya minum kopi. Kopi. Faham, Tom? Fahimna ya, Ustaz. Al-thani, ikra ya Rabi'. Al-thani. Nahnu la nal'abu kurratal qadama. Ra'nya tidak usah ditasjid. Kurratal qadami. Nahnu la nal'abu kurratal qadami. Kenapa dia qadami? Mengapa dia majrur? Mafulun la qadami. Qadami mudhafun ilaih. Mudhafun. Mana mudhafnya? Mudhafnya kurrata. Kurrata. Dan kenapa kurrata mansub? Mafulun bih ya. Mafulun bih. Nah. Terjem. Kami tidak bermain bola. Nah, tidak bermain sepak bola. Nah. Kurat al-qadam, kurah bola. Nah. Al-qadam, apa maksud qadam? Kaki. Kaki. Tidak, kami tidak bermain sepak bola. Imas, imada saut ya hamdani hada. Di sini antum lihat, la La nala'abu berarti menunjukkan bahwa dia tidak memang bukan hobinya main sepak bola. Tapi ketika menjadi ma, rokizu ya kawan, rokizu ila dars, fi dars. Iqra ma ya Maulana. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Ma nal'abu, naam, nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Tafadhal, terjem. Kami tidak main bola sekarang. Tidak main sepak bola. Main bola. Sepak bola. Bola kaki, kami bola tidak tangan. Main sepak bola sekarang. Naam. Apa maksudnya ketika dia bilang tidak main sepak bola sekarang? Pakai ma. Sekarang saja. Bisa jadi nanti sore main. Bentar, sore main atau kemarin dia main. Hobinya main, hanya saja sekarang belum. Belum main. Faham, Tom? Nah. Al-Tharith, ikra ya Rabi'. Al-Thalith, huwa la yaqra'us suhufa. Dia tidak membaca mushaf. As-suhuf. As-suhuf, lembaran. As-suhuf, jamak daripada sahifah. Lembaran-lembaran. Artinya memang lembaran-lembaran. Oh. Tapi dari sisi mustalah sekarang, sahifah itu surat kabar, koran. Faham tak ya, akhi? Faham tak ya, sir. Di sini ketika dia mengatakan la yaqra'u, berarti dia memang bukan hobinya baca koran. Mau besok, mau sekarang, mau tadi pagi, mau kemarin, memang tidak baca dia. Tapi ketika menjadi ma, tolong dibaca Maulana. Huwa ma yaqra'us sahifatal ana. Naam, huwa ma yaqra'us sahifatal ana. Dia tidak membaca koran sekarang. Naam, sekarang saja tidak baca. Ntar sore bisa jadi baca. Atau besoknya lu dia baca. Nah, dia punya hobi baca koran, hanya saja sekarang tidak baca. Maka penting untuk membedakan di sini antara la dengan ma. Maka di sini ada penjelasan di sini antum lihat, ma tukhallisul mudhari'a lil hal. Ma tukhallis, mana tukhallis? Kalimat khallasa yukhallisu artinya menghususkan mudhari untuk hal saja. Ma tukhallis al-mudhari lil hal, memurnikan, mencukupkan al-mudhari. Karena kan mudhari itu punya dua makna, sekretarik. Maknanya sekarang atau yang akan datang. Di sini yang akan datang terhapus. Yang ada waktu sekarang. Walaupun di sini tidak pakai al-ana, contoh kita hapus al-ananya, tidak kita hapus al-an semua di sini, tetap dia menunjukkan waktu sekarang. Wadih ya ikhwan? Wadih ya Ustaz. Nah. Naftah al-majal lil-mustami' wal-mushahid. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, kami persilakan untuk Anda bergabung bersama kami di malam hari ini dalam latihan yang telah kita baca atau telah dicontohkan tadi. Silakan. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Umma Abdillah. Naam. Ahsan. Tafadhali ya Umma Abdillah. Silakan dibaca. At-tamrin. At-tamrin. At-tasi'. At-tamrin at-tasi'. At-tasi', laysa at-tamrin. At-tasi' faqat. Naam. Ta'ama mayali. Nah. Perhatikan apa yang berikut ini. Al-awal. Nah. Ana la asrobu qahwata. Nah. Terjemah. Saya tidak minum kopi. Nah. Ana ma asrobu qahwata ana. Nah. Saya tidak minum kopi sekarang. Nah, apa bedanya Umma Abdillah di sini dengan la dengan ma di sini ketika masuk ke fi'il mudhari? La yang awal tidak sekarang, tidak nanti, kalau yang kedua sekarang aja. Nah, la di situ nah menafikan baik sekarang atau yang nanti. Yang akan datang. Nah. Kalau ma di situ khusus sekarang menunjukkan sekarang. Nah. Nah, sekarang saja yang dinafikan. Nah. Teruskan. Afani. Afani. Nah, nahnu mana abu purotal kodami. Nah. Nahnu mana abu purotal kodami lana. Nah. Kami tidak bermain sepak bola. Nah. Kami tidak bermain sepak bola sekarang. Nah. Mari sini hanya untuk. Sekarang saja. Besok bisa jadi main dia. Nah, faham ti ya, Umar Abdullah. Insyaallah saya nah, itu Ustaz. Teruskan. Atali. Wa la yaqra'ul wa la yaqra'u shuhufa. Nah. Dia tidak membaca Quran. Nah. Wa ma yaqra'u shahifata ana. As-sahifata al-an. Nah. Dia tidak membaca Quran sekarang. Nah. Nah, santi. Barakallahu fiki. Jazakallahu khair ya Umar Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik untuk Umar Abdullah yang ikut bersama kami dan kembali untuk menjawab di latihan-latihan di latihan ke-9 ini. Silakan. Di belakang Umar Abdullah, satu penanya dari line telepon kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Khairul Huda di Pasar Minggu. Ya, Khairul Huda di Pasar Minggu. Mohon maaf Pak Khairul, dikecekkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, Pak. Baik, silakan. Nah, sudah dikecekkan Pak Khairul Huda? Apa Nurul ya. Huda? Khairul. Ya. Ah, Khairul Huda. Masyaallah. Nah. Tepat. Afan, anak baru bergabung sekali. Ya, alhamdulillah. So, alhamdulillah. Nah. Antum sudah berada. Antum ada bukunya? Ada ya. Nah, tepat. Antum baca. At-tasi. Ta'ammil mayali. Ta'ammal. Sekali ya. Ta'ammil mayali. Ta'ammal. Ta'ammal mayali. Nah. Al-wahida. Al-awwal. Al-awwal. Nah. Ana la ushribul qahwata. Ana la. La. La ashrabul. La ashrabul qahwata. Naam. Saya tidak minum kopi. Naam. Ana ma ashrabul qahwata al-an. Saya tidak minum kopi sekarang. Naam. Dari dua bentuk kalimat ini, apa beda antara la dan ma di sini? Bedanya kalau la tidak sama sekali tidak terpengaruh dengan waktu. Naam, baik sekarang maupun besok atau yang akan datang dia tidak minum. Tidak minum kopi. Tapi kalau ma ashrabul qahwata al-ana? Iya, bisa jadi hari itu tidak besok. Besok iya, naam. Naam, ahsant. Teruskan. Ahsani. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Naam. Kami tidak main sepak bola. Naam. Nahnu ma nal'abu kuratal qadami al-an. Al-ana, hidupkan semuanya. Al-ana. Nah. Kami tidak bermain sepak bola sekarang. Nah, teruskan. As-salisa. Huwa la yaqra'u shuhufa. Nah. Dia tidak membaca surat kabar. Nah. As-suhuf, as-suhuf ini jamak, Pak Khairul Huda. Iya. Nah, teruskan. Huwa ma yaqra'u as-sahifata al-ana. Nah. Dia tidak membaca surat kabar sekarang. Nah, barakallahu fiik. Nah, faham Pak Akhir Huda, beda antara ma dengan la di sini? Ya, faham. Nah, barakallahu fiik. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullahu khairan kepada Bapak Khair yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan mungkin itu merupakan penelpon terakhir, ya, Ustaz. Nah, nah. Nah, kita cukupkan dulu sampai sini. Dan baik, sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Nah, di antara pertanyaan telah masuk. Ustaz, assalamualaikum, Ustaz, mau bertanya. Untuk kata kada, penggunaan untuk dhamir ana, Ustaz. Contoh, saya telah membuka pintu dan hampir saya keluar. Nah. Ulang sekali lagi, bagaimana pertanyaannya? Untuk kata kada, penggunaan untuk dhamir ana, bagaimana penerapannya atau bahasa Arabnya? Sebagai contoh, beliau menuliskan, saya telah membuka pintu dan hampir saya keluar. Oh, nah. Bagaimana, ikhwan? Ada yang bisa menjawab? Tafadhal ya Syekhuna, Rabi'ah. Fatahtul baba. Naam. Ya kada akhruju. Wakada. Wakada akhruju. Wakada akhruju. Bisa contoh lain? Maulana? Dia bisa masuk ke dalam kada itu fi'il, domir ya Robiah. Sama seperti kana bisa masuk ke dalamnya ana. Kana ketika masuk ana menjadi apa? Kuntu. Kana ketika masuk ana menjadi kuntu. Sekarang kada masuk ana. Kittu. Kittu. Sehingga bagaimana? Ulangi lagi. Fatahtu. Fatahtul baba wa kittu akhruju. Mumtaz. Wa kittu akhruju. Ahsant. Barakallahu fiik. Naam. Seperti itu. Naam, alhamdulillah. Sehingga kalau anta bagaimana? Wa kitta takhruju. Misalnya. Naam. Kemudian pertanyaan yang lainnya. Ustaz ingin bertanya. Nah. Apakah lafaz kada pada isim masdarnya juga bisa beramal seperti fiilnya? Maka dia punya masdar. Alhamdulillah. Dia afa'al nasikhah, afa'al naqisah. Tidak hadir sekarang di kepala saya tentang kada yakudu sebagai masdar. Nanti kita bahas, kita jawab pertanyaan ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya tidak hadir sekarang pembahasan itu. Nah. Nomor profik. Ummu Anna di Cinere bertanya juga Ustaz, bolehkah diterjemahkan sebentar lagi untuk kada? Bisa. Karena dia sebagian ulama menyebutnya sebagai af'al muqarabah. Nah, kada dan yang semisal dengan kada ini disebut af'al muqarabah, kata kerja yang menunjukkan dekat. Hampir saja, apa maksudnya hampir saja? Sekarang belum keluar, tapi sebentar lagi keluar. Nah, bisa menunjukkan sebentar lagi. Nah. Nah. Masih ada pertanyaan lain, kita coba bacakan. Ustaz, ana masih bingung dengan nomor 3, Ustaz. Shohufa berubah menjadi shohifata. As-shohifata atau as-shohifah di sini mufradnya, bentuk tunggalnya. As-shohuf bentuk jamaknya. As-shohifah itu mufradnya, tunggalnya. Satu surat kabar. Nah, kalau kita pengen bilang beberapa surat kabar, maka kita bilang as-shohuf, beberapa surat kabar atau banyak surat kabar. Nah, merupakan bentuk jamaknya. Bentuk jamak daripada as-shohifah. Nah. Baik, kemudian pertanyaan yang lainnya, Ustaz, jadi kalau ma'adri berarti sudah tahu tapi sekarang lupa. Ma'adri sekarang saya lupa, sekarang saya lupa. Mungkin besok ingat. Ma'adri saya tidak tahu. Bisa jadi sekarang tidak tahu, besok bisa jadi tahu. Tapi ketika kita bilang la adri, berarti sekarang besok tidak tahu dia, karena dia belum pernah mempelajarinya. Nah, itu juga yang telah ditanyakan pula di kalimat selanjutnya. Nah, berarti kalau la adri benar-benar tidak tahu saja. Nah, baik al-hal maupun mustaqbal, sekarang maupun yang akan datang. Tapi kalau ma adri hanya sekarang saja. Nah. Kemudian masih melanjutkan pertanyaannya, bagaimana kalau ma'araftu pakai fi'il madhi? Nah, kalau itu lagi nanti, pembahasannya lagi itu. Pembahasannya bukan bab ini. Dia punya pembahasan di bab yang lain. Nah, alhamdulillah telah terjawab beberapa pertanyaan. Barangkali beberapa pertanyaan lainnya Ustaz, kita bacakan yang tersisa. Ustaz, apakah yakadu menyesuaikan dhamir seperti takadu? Demikian pertanyaannya. Bisa saja. Bisa. Takadu sama seperti kana menjadi yakunu atau takunu. Nah. Barakallahu fik. Dan mungkin itu pertanyaan yang berkesesuaian dengan tema Ustaz. Barangkali satu pertanyaan terakhir sebagai nasihat pula Ustaz ya. Sini ada yang bertanya dari pesan singkat Ustaz, saya dari Riau namun tidak menyebutkan namanya. Ustaz, jika tidak mengetahui bahasa Arab, apakah berarti akan bermudarat untuk kita di hari kiamat atau di kubur Ustaz? Artinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan iya. Karena pengetahuan terhadap bahasa Arab itu, ma'asyiral ikhwah, ada yang masuk dalam kategori fardu ain. Ini pernah kita jelaskan bahwa ada bagian daripada bahasa Arab itu yang kategori hukumnya adalah wajib dipelajari setiap muslim. Namun ada juga bagian-bagian tertentu dari bahasa Arab yang hukumnya hanya fardu kifayah. Mana fardu kifayah, ikhwan? dicukupkan hanya salah seorang saja yang belajar? Tidak, bukan salah seorang saja. Jika jumlahnya sudah cukup, dipelajari oleh sejumlah orang yang sudah cukup jumlahnya itu, maka yang lainnya tidak lagi wajib. Jika jumlahnya sudah cukup untuk mempelajarinya, maka yang lain tidak lagi menjadi wajib. Jadi bahasa Arab itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Nah, bagian yang fardu ain, sebagaimana pernah kita bacakan sebuah perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i yang beliau sebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah. Beliau mengatakan fa'ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arabi ma balagahu juhduh hatta yatluwa bihi kitabullah wa yantiqa sebelum itu hatta yashhadu an la ilaha illa anna muhammadur rasulullah wa yatluwa bihi kitabullah wa yantiqa bidzikr wad du'a, yang wajib yang dia baca. Imam Syafi'i menyebutkan bagian daripada bahasa Arab yang fardu ain, dan bagian ini kalau antum tidak pelajarinya maka mudarat dunia dan akhirat. Bagian mana yang fardu ain yang harus dipelajari setiap muslim, yang kalau kita tidak mempelajarinya akan mudarat bagi kita dunia dan akhirat? Kata Imam Syafi'i, wajib bagi setiap muslim mempelajari bagian daripada bahasa Arab sampai dia mampu mengucapkan syahadat. Ini yang pertama. Ini mengucapkan syahadat. Setelah itu diikuti dengan mengilmui dan memahami makna daripada kalimat syahadat dan konsekuensi-konsekuensinya. Setelah itu wayatlu bihi kitabullah, yang dengannya dia bisa membaca Al-Qur'an. Ini tidak boleh ada orang zaman sekarang masih buta huruf Al-Qur'an. Jadi bacaan Al-Qur'an, bukankah itu bahasa Arab Al-Qur'an itu? Maka dia harus bisa baca Al-Qur'an. Bagian daripada bahasa Arab yang ini hukumnya fardu ain. Setiap muslim wajib mempelajarinya. Apalagi yang ketiga, kata beliau, wayantiqa bidzikr, agar dia bisa mengucapkan zikir-zikir dan doa-doa yang wajib yang dibaca ketika dia beribadah kepada Allah. Kapan doa-doa dan zikir yang wajib yang dibaca ketika ibadah? Kapan itu? Salat. Salat lima waktu. Bukankah setiap muslim wajib salat lima waktu? Maka wajib juga untuk bisa melafazkan doa-doa itu. Maka bagian-bagian inilah yang wajib ain, fardu ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Dan mudarat kalau orang ada muslim enggak bisa bagian daripada ini. Mudarat baginya dunia dan akhirat. Dunia, kalau dunia bagi apa mudaratnya kalau dia tidak bisa yang disebutkan tadi? Maka tidak mungkin dia bisa baca Al-Qur'an. Tidak mungkin dia bisa mengucapkan syahadat. Tidak mungkin dia bisa baca doa-doa dan zikir yang diwajibkan ketika sholat. Mudarat baginya, sehingga dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan al-wajhul matlub, dengan cara yang diminta oleh Allah. Maka bagian inilah yang fardu ain setiap muslim mempelajarinya, dan mudarat bagi seorang muslim jika tidak mengetahuinya. Adapun yang lebih dari itu, jika sudah dipelajari oleh sejumlah orang yang cukup jumlahnya, maka yang lain tidak lagi wajib atasnya mempelajarinya. Tapi kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar lebih dari itu, maka dia baik. Tentu seorang muslim tentu ingin mendapatkan kebaikan. Maka kalau dia punya kemampuan melebihi daripada apa yang sekarang dia sudah kuasai, maka itu baik insyaAllah jika dilakukan seorang muslim. Nah, barakallahu fiik atas jawaban dan juga nasihatnya. Dan mungkin itu pertanyaan dari pesan singkat. Silakan Ustaz menutup kajian kita sebagai ikhtitam. Nah, kita masih di Darsul Khamisah Ashar. Hanya saja tinggal beberapa latihan lagi, insyaAllah kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Pesan saya untuk para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, untuk terus meroja, untuk terus mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari, khususnya apa yang sudah kita pelajari di jilid pertama. Mohon nanti dicari rekaman-rekaman audionya, atau hadiri majelis-majelis yang juga membuka program bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah sebagai panduannya, sehingga nanti antum punya bekal untuk bisa membaca dan menjawab soal-soal yang ada pada jilid yang kedua. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.